أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة القدر نرد في جملة مفسرين هي سورة مكية، dan sejumlah dari ulama mengisyaratkan bahwa ini adalah pendapat kebanyakan ahli tafsir. Namun kebalikannya, Sa'alawi mengikatkan dari kebanyakan ahli tafsir bahwa surah Al-Qadr adalah surah Madaniyah. Surah Al-Qadr yang terdiri dari 5 ayat ini adalah penjelasan tentang Lailatul Qadr yang diturunkan padanya Al-Quran dan diterangkan keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sungguhnya kami menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Qur'an, fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadr. Bukti dan nama malam Lailatul Qadr. Dan disebut dengan nama Lailatul Qadr. Al-Qadr dari mana? Yang menunjukkan kemampuan dan menunjukkan kadar yang lebih. Itu kalau di sukun dalnya qadar. Kalau di fathah dalnya, dia dari al-qadar, bermana ketentuan dan qada. Namun kadang diitlakan juga bermana al-qada dari al-qadar itu. Karena itu para ulama di dalam menafsirkan dan menyebutkan kenapa disebut dengan nama Lailatul Qadar, mereka menyebutkan sejumlah perkara yang kembali kepada mana secara bahasa dan kembali kepada mana yang ditunjukkan di dalam nas-nas Al-Quran maupun hadis tentang mana Lailatul Qadar. Yang pertama, dia mengatakan bahwa disebut dengan nama Lailatul Qadar karena keagungan malam itu dan besarnya, keagungan dan kebesaran malam tersebut. Ya, kalau dikatakan fulanun atau li fulanin qadarun, si fulan memiliki qadar memiliki kedudukan, memiliki qadar, artinya dia memiliki kedudukan dan memiliki kemuliaan. Ini dari penyebutan mana secara bahasa. Dan di atas makna ini Imam Az-Zuhri dan selainnya mengatakan bahwa Lailatul Qadar, dikatakan Lailatul Qadar sebab dia adalah malam yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Ya. Dan ini ditunjukkan di dalam ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini menunjukkan kelebihan dalam kadar dan kedudukan. Nah, dan kadar ini, di atas mana ini penyebutan kadar dan kedudukan, ini mungkin kembali kepada mana pelaku, bahwa siapa yang beramal dan berbuat kebaikan di malam Lailatul Qadri, maka dia tergolong orang yang mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi dan mendapatkan derajat yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan mana yang kedua, kalau dikatakan Lailatul Qadar bermana yang memiliki derajat dan kedudukan, mana yang kedua bisa kembali kepada jenis amalan. Bisa kembali kepada jenis amalan itu, bahwa segala amalan yang dilakukan dari amalan ketaatan pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, dia adalah amalan yang dilipat gandakan kebaikan dan pahalanya. Dilipat gandakan kebaikan dan pahalanya. Seakan-akan orang yang beramal dengan ketaatan itu sama dengan dia beramal ketaatan tersebut selama 1000 bulan. Iya, dia sholat di malam Lailatul Qadar satu sholat, maka itu sama kedudukannya dia sholat dia lakukan selama 1000 bulan. Maka ini mana kenapa disebut Lailatul Qadar. Sebagian para ulama mengatakan bahwa disebut Lailatul Qadar karena kedudukannya yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat tinggi dan derajat yang sangat besar. Ini kembali kepada kedudukan dan derajat orang yang beramal ataupun amalan yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, sebagian para ulama ada yang menyebut bahwa dinamakan dengan Lailatul Qadar sebab pada malam itu adalah malam penakdiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan ketentuan-ketentuan dan takdir hingga tahun yang akan datang. Dan ini diterangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Ad-Dukhan, fiha yufraku kullu amri hakim. Pada malam itu, sebab diterangkan sebelumnya Lailatul Qadar dengan kalimat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang berberkah, itu malam Lailatul Qadar. Kemudian diterangkan padanya lah yufraku, dibagi atau diperinci segala perkara yang hakim, maksudnya segala ketentuan dan takdir. Iya, dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam itu adalah malam penakdiran. Kemudian yang ketiga, sebagian para ulama ada mengatakan disebut dengan nama Lailatul Qadar dari mana penyempitan. Telah berlalu bersama kita di tafsir surah Al-Fajr bahwa Al-Qadar kadang bermana penyempitan. Faqudira alaihi rizquhu, maka ditakdirkan rezekinya, maksudnya disempitkan rezekinya. Iya. Jelas? Kenapa? Apa maknanya kalau dikatakan dari penyempitan? Sebab pada malam itu bumi menjadi sempit, dipenuhi oleh para malaikat yang turun dan memenuhi bumi itu. Nah, ya. Dan ini diterangkan di dalam sebagian hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad At-Tayalisi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaa'ika fi tilka al-lailah fil ard aktsaru min 'adadil hafa." Sungguhnya para malaikat pada malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar, di atas permukaan bumi itu lebih banyak daripada jumlah kerikil. Iya. Nah, ini salah satu makna kalau dikatakan bahwa makna al-qadar dari makna penyempitan. Iya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengisyaratkan makna yang lain dengan makna penyempitan, dikatakan bahwa dikatakan Lailatul Qadar dari penyempitan sebab Lailatul Qadar itu sulit untuk diketahui kapan terjadinya dan kapan ditetapkannya. Sebab akan datang insyaallah taala nanti akan kita jelaskan bahwa Lailatul Qadar dikenal dengan tanda-tanda. Dan tanda-tanda ini diketahuinya setelah Lailatul Qadar berlalu. Sudah berakhir baru diketahui bahwa malam tadi adalah malam Lailatul Qadar. Iya. Maka kalau dimaknakan dengan makna penyempitan dari sisi ini, yaitu disempitkan untuk diketahui ketetapannya dan waktu tepatnya terjadinya kapan, ini adalah sebuah makna yang juga mungkin diarahkan ke sana. Dan itu adalah hal yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari. Kemudian diantara para ulama ada menyebutkan bahwa disebut dengan nama Lailatul Qadar sebab Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pada malam itu Al-Quran yang mempunyai qadar, mempunyai kedudukan, diturunkan kepada seorang Rasul yang juga mempunyai kedudukan. Dan Lailatul Qadar ini adalah kekhususan bagi umat Islam, umat yang mempunyai kedudukan dan keagungan. Nah, maka ini diantara apa yang disebutkan oleh para ulama kenapa dinamakan dengan nama Lailatul Qadar. Datu yang disebutkan oleh para ulama itu tadi semuanya, ya, semuanya mungkin dikatakan pada makna Lailatul Qadar. Semuanya mungkin dikatakan pada makna Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguhnya kami menurunkannya. Ya. Kami menurunkannya fi Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Nah, sini disebut oleh sebagian para ulama dalam keindahan lafaz Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan Al-Quran dan menjelaskan kebesarannya di dalam surah ini, ya, diterangkan dari tiga sisi. Sisi yang pertama, Allah berfirman, "Inna anzalnahu," sungguhnya kami menurunkannya. Penurunan Al-Quran disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keagungan Al-Quran disandarkan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah yang menurunkannya, Allah berfirman dengannya. Kemudian ketika dikatakan inna anzalnahu, sungguhnya kami menurunkannya, pakai dhamir dan tidak disebut dengan kata zahir. Pakai kata apa? Ganti saja. Sungguhnya kami menurunkannya. Tidak dikatakan kami menurunkan Al-Qur'an, dan disebutkan langsung. Ya, sebab nyanyinya apa? Sudah dikenal siapa? Yaitu Al-Qur'an. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini adalah suatu yang Al-Qur'an ini adalah hal yang sangat agung dan sangat besar, sehingga ya, sekedar diisyaratkan saja sudah dipahami akan keagungan dan kebesarannya. Nah, kemudian di dalam Surah ini diterangkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Diturunkan di malam Lailatul Qadar ini juga menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Diturunkan di sebuah malam yang sangat agung, malam yang paling utama untuk kaum mukminin. Iya. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ya. Di dalam ayat yang lain di surah Al-Furqan, ya, dijelaskan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan secara terpisah. Ya, karena itu orang-orang kafir berkata kepada Rasulullah, dikata Al-Qur'an diturunkan jumlatan wahida, sekaligus menunjukkan bahwa Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Dan demikian pula di dalam di akhir surah Al-Isra diterangkan bahwa Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Jelas? Ya, di dalam ayat ini terkesan bahwa Al-Quran turun sekaligus, turun sekaligus. Dan ini tidak ada pertentangan antara ayat-ayat. Iya. Pemahamannya diarahkan kepada mana bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar sekaligus, kemudian diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara apa? Secara bertahap. Iya. Itu makna yang pertama. Itu makna yang kedua, bahwa awal turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, kemudian terus menerus turun. Iya. Setelah itu secara bertahap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, ya, keagungan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah berfirman, وَمَا أَدَرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Bukankah kamu telah tahu apa itu Lailatul Qadar? Bagaimana keagungannya, keutamanya, kemuliaannya, dan kebesarannya? Dan telah berlalu bersama kita penyebutan perbedaan وَمَا أَدَرَكَ dan وَمَا يُدْرِكَ. Kalau وَمَا أَدَرَكَ itu kembali kepada mana bahwa Rasulullah telah mengetahuinya. Hanya ditekankan di dalam ayat untuk menjelaskan keutamaan dan kebesaran. Kalau wa ma yudrika itu menunjukkan bahwa Rasulullah sebelumnya belum mengetahuinya. Ya. Ini kaidah ya di dalam penafsiran. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Bukankah kamu telah tahu bagaimana keutamaan, keagungan dan kebesaran malam Lailatul Qadar? Iya. Ditekankan kembali keagungan dan kebesaran malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Hah? 1000 bulan berapa tahun? Iya. 86 tahun. Iya. Jadi satu malam ini sama dengan berapa? 86 tahun. Nah, orang yang mendapatkan kebaikan di malam ini, melakukan ibadah di malam ini, itu sama halnya dia mendapatkan kebaikan melakukan ibadah selama 86 tahun. Ya. Dan ini adalah dari keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah. Kemudian Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr." Tanazzalul malaikat, turunlah para malaikat. Asalnya dari tanazzalul malaikat, menunjukkan turunnya dengan jumlah yang sangat besar. Ya. Malaikat turun. Wal-ruh, bersama ar-ruh. Ar-ruh yaitu Jibril menurut penafsiran yang terkuat. Iya. Dan kebanyakan penggunaan kalimat ar-ruh ketika digandengkan dengan malaikat, maka yang diinginkan adalah malaikat Jibril alaihi salam. Iya. Maka turunlah malaikat bersama Jibril fiha pada malam Lailatul Qadar itu. Bi'izni Rabbihim, dengan izin Rabb mereka, dengan izin Rabb mereka. Itu dengan perintah Rabb mereka. Dan izin yang diinginkan di sini adalah izin kauni. Soal izin terbagi dua, ada izin syar'i dan ada izin kauni. Bi'izni Rabbihim min kulli amr, dengan membawa segala perintah. Iya. Dengan membawa segala perintah. Salamun fiya hatta matla'il fajr. Keselamatan padanya. Sini kalimat keselamatan bisa terkait dengan ayat sebelumnya. Artinya pada malam itu turun segala perintah, dan segala perintah ini isinya hanya keselamatan, tidak ada kejelekan padanya. Ya, karena itu datang dalam penafsiran sejumlah ahli tafsir dari as-salaf, mereka menafsirkan salam bermakna al-khair, kebaikan. Semuanya kebaikan. Yang ditentukan, yang terjadi pada malam itu semuanya adalah kebaikan. Ada yang menafsirkan salamun, ya, ditafsirkan untuk ayat ini bahwa pada malam itu terdapat keselamatan dari awal malam hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar, sampai waktu subuh. Jadi ini akhir dari Lailatul Qadar. Sebab malam itu bermula dari terbenamnya matahari dan berakhir malam Lailatul Qadar itu dengan terbitnya fajar, masuknya waktu subuh. Masuknya waktu subuh. Nah. Demikian surah Al-Qadar ini berisi tentang keutamaan Lailatul Qadar. Ya, dari banyak sisi. Di mana di malam ini juga, di malam Lailatul Qadar, turun para malaikat beserta Jibril alaihi salam, ya, membawa kebaikan untuk manusia, membawa kebaikan untuk manusia. Dan malam ini adalah malam penuh dengan keamanan, penuh dengan keselamatan, segala kebaikan dan berkah. Allah tidak menakdirkan suatu apapun di malam itu kecuali keselamatan. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda di dalam sebuah hadis di sahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, diterangkan di akhir hadis, "Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Man hurima khairuha faqad hurim." Pada malam itu terdapat, atau pada bulan Ramadan itu terdapat sebuah malam yang mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan kebaikan dari malam itu, maka dia telah diharamkan segala jenis kebaikan. Iya. Dan malam Lailatul Qadar ini pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena keimanan, dia mengimani akan keutamaannya dan mengimani akan apa yang ditentukan padanya, wa ihtisaban, jadi dia mengharapkan pahala, ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Apa yang telah lalu dari dosanya. Dan penyebutan dosa di sini, walaupun banyak dari para ulama di dalam nas-nas yang seperti ini, mereka mutlakkan bahwa diampuni apa yang telah lalu dari dosanya, yang dimaksud adalah dosa kecil, tapi tidak tertutup kemungkinan dosa besar juga diampuni. Sebab keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas. Iya. Dan malam ini pula dari keutamannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah untuk mencarinya. Beri perintah untuk mencarinya, dan hadis-hadis dari Nabi dalam hal ini mutawatir. diperintah untuk mencari Lailatul Qadar. Di antaranya hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadar fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Dan datang hadis-hadis semisal dengannya menjelaskan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari, mendetailkan, memperbanyak ibadah di dalam malam Lailatul Qadar. Nah. Kemudian untuk kelengkapan pembahasan berkaitan dengan Lailatul Qadar, di sini ada sejumlah hal yang ingin saya terangkan. Yang pertama, apakah Lailatul Qadar itu khusus untuk umat Islam atau dia juga ada di umat-umat sebelumnya? Nah, kebanyakan para ulama menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah kekhususan bagi umat Islam. Kekhususan bagi umat Islam. Sebab dalil-dalil yang datang tentang keutamaan Lailatul Qadar, mana Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian bagaimana Nabi menganjurkan para sahabatnya mencarinya, dan makna-makna yang lainnya, itu menunjukkan makna khususia. Bahwa ini adalah keistimewaan untuk umat Islam. Ini pendapat yang dipegang oleh kebanyakan para ulama. Dan sebagian para ulama dia berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu ada juga pada umat-umat sebelum umat Islam. Iya, ini pendapat disyaratkan oleh Ibnu Katsir, dan pendapat ini dipilih oleh Al-Qasqalani dan Ibnu Hajar dan selainnya. Mereka berdalilkan dengan hadis Abi Dzar Al-Ghifari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah Lailatul Qadar ini bersama para nabi? Dalam artian, apabila para nabi telah meninggal, maka terangkat Lailatul Qadar, atau dia sampai hari kiamat? Maka Nabi berkata, sampai hari kiamat. Iya. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar juga ada pada umat-umat sebelum umat Islam. Tapi ini hadis, andai kata hadis ini kuat, dia adalah dalil yang menjadi pemutus di dalam permasalahan. Tapi hadisnya lemah. Hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya, karena itu yang benarnya bahwa Lailatul Qadar ini dari kekhususan, dari keistimewaan yang diberikan secara khusus hanya untuk umat Islam. Kemudian Lailatul Qadar ini adalah malam yang terus menerus merupakan keistimewaan dan kemuliaan untuk umat Islam hingga hari kiamat. Setiap Ramadan pasti mereka akan melalui Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Dan yang ditunjukkan oleh dalil-dalil, dan yang disepakati oleh para ulama, bahwa malam Lailatul Qadar ini berjalan sampai hari kiamat. Tidak ada yang menyelisih hal ini kecuali orang-orang Syiah saja. Orang-orang Syiah rahimahullah mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar sudah terangkat, tidak akan turun lagi. Ya. Tidak akan turun lagi. Dan ini adalah pendapat yang salah tentunya, yang menyelisih kesepakatan para ulama. Kemudian apakah malam Lailatul Qadar itu bisa dilihat atau tidak bisa dilihat? Ini antara hal yang banyak dibicarakan. Ya. Dan banyak kisah-kisah berjalan di tengah manusia tentang hal ini. Dan kalau kita mencermati hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan nampak bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa dilihat di mimpi. Seorang mimpi misalnya akan melewati malam Lailatul Qadar. Ya, jadi berada di malam itu, atau dia melihat Lailatul Qadar itu dengan tanda-tandanya. Dengan tanda-tandanya. Dan sebagian tanda-tandanya insyaallah akan kita terangkan. Jelas ya? Di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini adalah hadis Ibn Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibn Umar berkata, "Anna rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadar fil manam fi sab'il awakhir." Sungguhnya sekelompok lelaki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada mereka malam Lailatul Qadar di al-manam, di waktu tidur, di sab'il awakhir, di 10 hari terakhir. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara ru'yakum qad tawafa'at fi sab'il awakhir." Saya melihat bahwa mimpi-mimpi kalian ini jadi perlihatkan dalam mimpi para sahabat. Karena saya melihat mimpi-mimpi kalian ini telah sepakat bahwa Lailatul Qadar itu di 7 malam terakhir, di sab'il awakhir, 7 malam terakhir. Kata Nabi, "Faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir." Siapa ingin mencarinya? Ya. Mendetailkan, menjalankan ibadah padanya, maka hendaknya dia cari di 7 malam terakhir. Nah. Ya. Dan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritu Lailatul Qadar." Karena bisa diperlihatkan Lailatul Qadar. "Tsumma ayqadhani ba'du ahli." Begitu beliau lihat dalam mimpi, tiba-tiba beliau dibangunkan oleh sebagian istri beliau. Tapi panasi Tuhan, maka saya pun lupa malam itu tepatnya di mana. Faitamisuha fil ashr zawabir. Kata Nabi, carilah ia di 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir. Nah, maka ini adalah suatu hal yang nampak dari hadis bahwa dia mungkin dilihat di dalam mimpi dan mungkin dilihat dengan tanda-tandanya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Allah Subhanahu wa taala kadang memperlihatkan kepada sebagian manusia di dalam tidurnya, atau ketika dia terjaga, dia melihat cahaya, atau melihat ada orang yang berkata kepadanya di dalam malam Lailatul Qadar, dan Allah kadang membukakan untuk hati apa yang disaksikan, hal yang dengannya perkara itu nampak. Ya, demikian pula disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, ketahuilah bahwa malam Lailatul Qadar itu kadang dilihat oleh siapa yang Allah kehendaki dari manusia setiap tahun dari Ramadan, sebagaimana nampak dari hadis-hadis dan berita atau kisah-kisah dari orang-orang salih, dan mereka melihat Lailatul Qadar itu sangat banyak sekali untuk dihitung. Ya. Nah, dari Ibnu Al-Mulakir rahimahullah berkata dalam Al-Ilal, kata beliau, "Al-ma'ruf anna hadhihi al-laila tura haqiqatan." Yang ma'ruf di kalangan ulama bahwa malam ini dilihat secara hakikat. Maka itu tadi bentuk dilihatnya seperti yang saya terangkan, apakah dilihat dengan mimpi atau dilihat dengan apa? Tanda-tandanya. Nah, dilihat dengan tanda-tandanya. Dan Lailatul Qadar ini dia adalah malam yang paling afdal dari seluruh malam yang ada dalam setahun. Iya. Lebih afdal dari malam Jumat, dan lebih afdal pula dari malam-malam Ayyamut Tashriq. Sebab di Ayyamut Tashriq 10 pertama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, harinya itu afdal. Bahkan lebih afdal daripada 10 hari pertama di bulan Ramadan, tadi bulan Ramadan. Jelas? Tapi malam Lailatul Qadar lebih afdal dari seluruh malam dalam setahun. Ini berdasarkan nas ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, ya rahmatullah. Nah. Dan diterangkan dalam sebagian hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Lailatul Qadar pernah terangkat karena dua orang yang bertengkar di malam itu. Iya. Nah, dan terangkatnya di sini bermakna terangkat penentuannya. Iya. Terangkat penentuannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu berkata, "Mungkin saja itu yang lebih baik bagi kalian. Maka carilah." Kata beliau, "Malam faltamisuha fit-tasi'ah was-sabi'ah wal-khamisah." Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam 29 atau 27 atau 25. Iya. Maka ini menunjukkan hadis yang mulia ini dari hadis Ubadah bin Samit yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketetapannya dan ketentuannya di malam apanya. Nah. Iya. Dan ini mempunyai hikmah yang sangat besar sekali. Sebab terkadang malam Lailatul Qadar dirahasiakan dan tidak diketahui apakah dia di malam 21, 23, 25, 27, atau 29. Ya. Maka seorang akan giat beribadah di seluruh malam ini. Siapa tahu dia di malam 21 dia sudah lewat, maka sungguh sangat rugi. Atau dia di malam ke-23 dia terlewat, maka sungguh dia sangat merugi. Atau di malam ke-25 turun di malam ke-25 dia lalui di malam itu misalnya, maka sungguh dia sangat merugi. Maka tatkala dia tidak mengetahui di mana tepatnya Lailatul Qadar ini, maka dia akan menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah. Seluruh malamnya dengan ibadah. Iya. Dan dia akan benar-benar yang menjaga dirinya di atas ketaatan. Dia beramal dengan ketaatan, meninggalkan segala bentuk maksiat dan apa-apa yang menyebabkannya lalai, ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Lailatul Qadar itu diterangkan dalam sejumlah hadis, ya, beberapa tanda Lailatul Qadar. Tanda yang pertama diterangkan dalam hadis Ubay bin Ka'ab dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa malam Lailatul Qadar itu ketika malam ini telah muncul dan terbit waktu fajar, maka matahari di pagi harinya ketika terbit itu sama sekali tidak menyilaukan. Dia kelihatan terbit tapi tidak menyilaukan. Ya. Jelas? Ini tanda yang pertama, ini tanda yang paling jelasnya dan paling sahihnya di dalam hadis-hadis yang menerangkannya. Nah, jadi tanda ini, perhatikan tandanya apa? Setelah berlalu Lailatul Qadar, sudah subuh, pagi harinya baru lihat. Oh, tadi malam rupanya adalah apa? Lailatul Qadar. Kalau dia tidak melakukan ibadah di malam hari, untuk apa dia tahu bahwa malam tadi adalah apa? Lailatul Qadar. Jelas? Tanda yang kedua diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Ya. Ketiga bulan muncul pada malam Lailatul Qadar itu seperti syikil jasnah, seperti pecahan baskom atau tempat yang dipakai untuk menyimpan adonan. Iya, itu dalam hadith Abi Hurairah. Tanda-tanda dalam hadith Ubadi bin Samit, ini terdapat silam pendapat di dalam para ulama. Ya, banyak yang melemahkannya, ada juga yang menghasankannya dari seluruh jalan-jalannya. Katanya pada malam Lailatul Qadar itu diterangkan dalam hadis, malam yang jernih, ya, matahari kelihatan, bulan kelihatan terang, ya, tenang, tidak dingin dan tidak pula panas. Tidak dingin dan tidak pula panas. Nah, dan datang pula dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Unais, bahwa Rasulullah SAW, ya, ketika melihat dirinya berada di malam Lailatul Qadar, ya, beliau di pagi harinya beliau sujud di atas air dan tanah. Ya, maksudnya malam itu adalah malam yang hujan. Malam yang hujan. Jadi ini diantara tanda. Ya. Dan dimaklumi bahwa tanda-tanda ini tidak harus selamanya berkumpul seluruh tanda ini ada. Ya, kadang ini dan kadang itu. Jelas ya? Kadang ini dan kadang itu. Dan tanda yang paling jelasnya adalah yang pertama tadi, dengan terbitnya matahari di pagi hari dan terlihat matahari ini tidak menyilaukan. Nah, Lailatul Qadar ini dia tidak pada malam tertentu. Tidak dikatakan malam 21 saja, 23 saja, atau di malam 27 saja. Tidak. Tapi tidak ditentukan di mana tempatnya. Iya. Dan setiap tahunnya, apakah dia berpindah-pindah? Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Nah, jadi ada dua hal. Yang pertama di dalam penentuannya, di mana malam Lailatul Qadar? Ini banyak pendapat. Sampai Ibnu Hajar menyebutkan 40 pendapat di dalam masalah tentang di mana malam Lailatul Qadar itu. Kalau kita melihat dalam hadis-hadis, maka hadis-hadis yang paling tegasnya menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Dan dari 10 malam terakhir ini, hadis-hadis paling banyak menjelaskan bahwa dia di malam ganjilnya. Dan dari 10 malam ganjil ini, hadis yang paling sahih menunjukkan bahwa yang paling diharapkan Lailatul Qadar itu di malam yang ke-27, paling diharapkan. Tapi dipastikan malam 27 tidak. Jelas ya? Kemastian tidak, tapi paling diharapkannya di malam ke 27. Ini apa bentuk kompromi yang paling tepat ya di dalam menyikapi seluruh nas-nas yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya ini kesimpulannya bahwa malam Lailatul Qadar ya, kebanyakan hadis menegaskan dia berada di mana? Di 10 malam terakhir. Dan dari hadis-hadis itu kebanyakan yang menyebutkan di malam apa? Di malam ganjil. Dan dari hadis-hadis diterangkan bahwa yang paling diharapkannya di malam keberapa? Malam ke-27. Dan harus diketahui ya bahwa ada hadis menjelaskan di malam ke-21, ada yang menjelaskan di malam 23. Ya. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa tempatnya tidak ditentukan. Kemudian apakah dia berpindah-pindah? Ya, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama ada yang mengatakan dia tetap tidak berpindah-pindah. Tidak diketahui di mana, tapi tetap tidak berpindah-pindah. Ya. Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa dia berpindah-pindah. Mungkin tahun ini di malam 21, mungkin tahun depannya di malam 25, ya. Dan seterusnya. Jelas ya, ini dua pendapat di kalangan para ulama. Kemudian terakhir di sini dari pembahasan, bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat agung sekali. Ya. Hendaknya seseorang berusaha untuk mencarinya, dan yang disyariatkan di dalam hal ini dia menghidupkan 10 malam terakhirnya. Dia menghidupkan 10 malam terakhirnya. Terakhir dari 10 malam terakhir dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sangat ditekankan, 10 malam terakhir yang pertama adalah memperpanjang qiyamul lail. Memperpanjang qiyamul lail, salat malam. Ya. Dia salat tarawih. Ya. Kemudian dia juga melakukan salat malam. Kemudian yang kedua dia memperbanyak membaca Al-Quran. Sebab ini ibadah yang paling afdal, di antara ibadah yang paling afdal. Kemudian yang ketiga dia memperbanyak doa. Dia memperbanyak doa. Ya. Sebab Lailatul Qadar malam-malam, 10 malam terakhir, kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi adalah beliau beribadah, membaca Al-Quran, dan beliau berdoa. Ya, berdoa di malam itu. Jelas ya? Kemudian yang keempat, disyariatkan di 10 malam terakhir seorang melakukan i'tikaf. Itu dia mengurung dirinya di masjid, menahan dirinya di masjid, tinggal di masjid selama 10 hari 10 malam. Ya. Dia tidak keluar dari masjid kecuali untuk hajatnya, keperluannya sebagai manusia biasa. Perlu mandi, ya, buang hajat, perlu makan, itu saja. Setelah itu dia kembali masuk ke dalam masjid. Dan insyaallah tentang i'tikaf ada pembahasan khususnya. Nah, dan bagi siapa yang ingin melakukan umrah, boleh dia melakukan umrah di bulan Ramadan. Ya. Dan tidak ada pengkhususan melakukan umrah di mana? Di 10 hari terakhir. Boleh dilakukan di mana saja. Boleh dilakukan di mana saja dari Ramadan. Nah. Ya, wallahu taala alam, ini sebagian pembahasan yang berkaitan dengan Lailatul Qadar.